kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Rabu tanggal 16 Dzulqa'dah 1435 Hijriah ini kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin membaca tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita masih membaca surat tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-142. Dan kita sampai kepada halaman yang keberapa? 236. Saya lanjutkan sedikit sisa dari tafsiran ayat ini. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Walamma kana qauluhu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqimin wal mutlaqu yuhmalu 'ala al muqayyadi fa innal hidayata wad dalala lahumā asbābun awjabatha hikmatullāhi wa 'adluh." Dan ketika firman Allah yang berbunyi, artinya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, bersifat mutlak, yaitu tidak terbatas. Sedangkan sesuatu yang tidak terbatas itu harus dimaknai dengan hal yang telah membatasinya. Maka hidayah dan kesesatan itu memiliki sebab-sebab yang telah menjadikan suatu keputusan dari hikmah Allah dan keadilannya. Pasti agak sulit memahaminya, ya. Ini perkataan berat. Jadi begini. Ketika Allah berfirman, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kepada siapa yang dikehendakinya ini umum kan? Mutlak kan? Tanpa batas. Ya kan? Tanpa apa? Batas. Artinya siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan orang-orang yang filsafat memakai akal, ya, mengatakan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada iblis dan memasukkan iblis ke dalam surga. Mungkin enggak? Mungkin. Ya. Tetapi itu bukan hikmah Allah. Nah, makanya yang mutlak tanpa batas ini dibawa kepada yang ada batas. Itu maksud perkataan beliau. Jadi ketika yahdi man yasha, Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya ini adalah orang-orang siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian, dan itu merupakan hikmah dan keadilan Allah. Jadi, siapa saja yang Allah berikan petunjuk, si fulan beri petunjuk. Si fulan sampai akhir hayatnya kafir. Si fulan beriman. Si fulan. Ini semua dengan hikmah dan keadilan Allah. Dan di situ terlihat letak kekuasaan Allah. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, kenapa orang kafir disiksa? Padahal itu kan dengan hikmah dan keadilan Allah. Ada yang bisa jawab? Itu kan karena Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya memberi petunjuk. Apa salahnya orang kafir sampai dia disiksa? Itu kan kehendak Allah. Paham pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya dulu dipahami. Ada orang kafir meninggal dengan kekafirannya. Lalu ada orang bertanya, kenapa orang kafir disiksa, Ustaz? Bukankah itu kehendak Allah? Kehendak Allah enggak? Hah? Kekafiran kehendak Allah enggak? Kehendak Allah. Orang itu kafir kehendak Allah. Orang itu mencuri kehendak Allah enggak? Kehendak Allah. Semua yang terjadi tidak keluar dari kehendak Allah. Kalau tidak kehendak Allah, tidak akan terjadi. Hah? Kehendak Allah enggak? Yakin kehendak Allah? Bapak sekarang sholat subuh, berzikir, menuntut ilmu, kehendak Allah enggak? Di luar sana, orang pagi-pagi sudah ada yang berbuat curang, kehendak Allah enggak? Masih ragu-ragu. Saya bertanya, kenapa ragu-ragu, Pak? Itu fraud dengan saya, enggak jadi masalah antum. Sudah selesai. Yang masih ragu-ragu ini ya? Kehendak Allah enggak? Hah? Enggak, pertanyaan saya jelas, Pak, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang berbuat zina kehendak Allah tidak? Jawabannya cuma kehendak Allah atau tidak kehendak Allah? Hah? Kehendak Allah, semuanya tidak keluar dari kehendak Allah. Hati-hati antum. Hati-hati bapak ibu saudara-saudari. Semua tidak keluar dari kehendak Allah. Daun yang gugur atas kehendak siapa? Allah. Orang mati tabrakan atas kehendak siapa? Allah. Semua tidak keluar dari kehendak Allah. Dan ini termasuk pokok keimanan kepada takdir. Mengimani takdir itu kan empat tahapannya. Mengilmui atau meyakini bahwasanya Allah mengetahui seluruh yang terjadi. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Satu. Tahapan yang kedua, dengan ilmu tersebut Allah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk di dalam kitab Allahul Mahfud. Semua yang terjadi. Yang ketiga, dan itu semua atas kehendak Allah. Tidak ada apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Yang keempat, semuanya atas ciptaan Allah. Ya, kalau kita mengatakan orang berzina itu bukan kehendak Allah, berarti dia berzina dengan kekuatan dirinya sendiri. Berarti ada yang berkuasa selain Allah. Ada yang berkehendak selain Allah. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Ini masalah takdir. Semua atas kehendak Allah. Cuma kehendak tersebut ada yang diridhai oleh Allah, ada yang tidak diridhai oleh Allah. Kehendak yang baik-baik, orang beriman, orang bersedekah, orang sholat, orang baca Quran, ya, itu atas kehendak Allah yang diridhai oleh Allah. Orang berbuat maksiat, kehendak Allah juga, tapi Allah tidak ridha. Adanya iblis, kehendak Allah enggak? Kehendak Allah. Tetapi Allah tidak ridha atasnya. Allah menginginkan dari kita, menghendaki dari kita, semuanya beriman. Semuanya tidak ada yang maksiat. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada iblis, ada hawa nafsu, ada maksiat, ada kebiasaan buruk. Jadi, perhatikan baik-baik. Ya, di ini ayat-ayat tentang kehendak ini masuk ke dalam pembicaraan beriman kepada takdir, ya. Jadi ketika tadi saya menyatakan bahwa seseorang diberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dikehendaki oleh Allah. Lalu ada orang i'tirad, membantah. Mengadu argumen dengan kita. Kalau begitu orang kafir, kenapa dia disiksa? Padahal itu kehendak Allah. Maka jawabannya mudah. Satu, Allah telah mengutus para rasul untuk menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Yang kedua, Allah telah menurunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan mana ajaran Allah, jalan Allah, mana jalan syaitan. Yang ketiga, Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah memberikan jalan yang baik, jalan yang buruk. Dia malah memilih jalan yang buruk. Rahasia apa coba? Hah? Salah sendiri orang kafir itu, salah orang maksiat itu. Makanya ada di zaman Umar bin Khattab ketika orang maling, maka mau mencuri, maka baqadarillah, saya mencuri karena inilah takdir Allah terhadap saya. Enak banget nih ngomongnya. Jadi kalau di zaman kita sekarang maling ditangkap, kemudian kenapa mencuri? Kenapa menyuntan? Sudah takdir Allah, nak diapain lagi? Maka kata Umar bin Khattab, kalau begitu kita potong tangannya dengan takdir Allah juga. Ya? Nah, ini para ikhwan sekalian, bahwasanya seorang tidak bisa bersandar dengan takdir dalam perkara maksiat atau penyimpangan terhadap agama. Tapi dia bisa bersandar dan boleh bersandar dengan takdir dalam perkara musibah yang menimpa dia. Ya. Seperti misalkan yang dicabut nyawanya, anak-anaknya, suami atau istrinya, ketika ditanya, kenapa meninggal istrimu? Ya sudah, ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya beristri yang lain. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini permasalahan penting. Sering sekali timbul di dalam diri kita perasaan seperti ini. Dan ini perkara iman, beriman kepada takdir, yaitu perkara hati memahami takdir sebaik-baiknya. Jadi kalau seandainya ada orang misalkan gini, kenapa pian kada bisa membaca Al-Qur'an? Sudah umur 50-an, 60-an tahun masih terbata-bata. Takdirnya juga kayak ini. Nah, ini kada kawa. Ya. Umur 30, 40, 50, umur 20-an, belasan, kemana kalau begitu? Ngapain? Kenapa tidak mempelajari Al-Qur'an dan semisalnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, waqad akhbara fi ghairi mawdhi'in min kitabih bi asbabil hidayah allati idza ata biha al-'abdu hasala lahu al-huda. Nah, di sini yang saya kurang tadi menjelaskan bahwa orang kafir ada sebabnya pasti. Orang mukmin ada apa? Sebabnya pasti. Ini kan disebutkan di sini Allah Syekh mengatakan, dan sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam ayat yang lain tentang sebab-sebab hidayah. Tidak mungkin hidayah nongol begitu saja, enggak. Ada sebab-sebabnya. Di antara sebabnya adalah yang Bapak Ibu kerjakan sekarang. Apa? Menuntut ilmu. Gak mungkin orang di luaran sana yang tidak menuntut ilmu, ya, yang kerjaannya cuma makan, minum, dia dapat hidayah. Gak mungkin. Karena hidayah tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu saja, kemudian dia berilmu lalu bisa mengamalkan ilmu tersebut. Tidak bisa. Laisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahilu. Seorang anak tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidak sama orang yang bodoh dengan orang yang pintar, tidak sama. Kenapa saya menyinggung tentang ilmu? Karena dengan ilmu tersebut akhirnya dia bisa mengerjakan atau jalan di jalan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mendapat petunjuk. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebab utama hidayah apa? Ilmu. Ini pelajaran sangat menarik pagi ini. Sebab utama orang mendapat hidayah adalah ilmu. Kan tidak sedikit orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia hadir di majelis ilmu. Ya, tidak sedikit. Mungkin gara-gara pertama kali dia asalnya sholat di sebuah masjid. Setelah sholat di masjid tersebut diadakan majelis ilmu seperti yang sekarang ini terjadi. Kemudian setelah itu dia mendengar tanpa sengaja. Mungkin ingin mendengar saja semenit sebelum dia pergi. Ternyata diberi hidayah. oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengetahui hakikat kehidupan. Akhirnya tahu apa yang dikejar. Akhirnya tahu tujuan hidup dia kemana. Maka itulah petunjuk, itu sebabnya. Maka sebab terbesar hidayah adalah apa? Ilmu syar'i. Maka jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Dan sifat bosan bisa timbul gara-gara tidak ikhlas. Ingat itu baik-baik. Sifat bosan menuntut ilmu syar'i bisa timbul gara-gara tidak ikhlas. Karena ketahuilah baik-baik, ini ruginya orang yang tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sebab terbesar seseorang mendapatkan hidayah. Sebab terbesar seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Dia tahu akhirnya bagaimana berakidah. Yang mana akidah tersebut adalah dasar seluruh amal ibadah. Dia tahu akhirnya bagaimana tata cara mengerjakan ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, berdoa, berzikir. Itu semua tidak didapat dengan khayalan. Menghayal, bagaimana ya akhirnya dapat tata cara sholat sendiri. Nggak bisa. Ya. Semangat dalam mengerjakan sholat, tepat pada waktunya, berjamaah, maka tidak bisa didapat kecuali dengan menuntut ilmu tentang hal-hal keutamaan sholat berjamaah, kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Maka pelajaran menarik pagi ini yang sangat luar biasa, sebab-sebab yang mendatangkan hidayah atau petunjuk adalah apa? Menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu syar'i. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh kemudian mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Ini juga dalil yang tadi dipermasalahkan. Kenapa orang kafir, orang maksiat disiksa? Maka jawabannya, orang kafir atau orang maksiat disiksa karena Allah telah apa? Mengutus para rasul, menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, menurunkan kitab-kitab suci, diantaranya kitab suci yang paling agung Al-Quranul Karim. Kata-kata paling itu tidak, paling tidak disukai oleh orang-orang liberal. Paling, agama paling diridhai, enggak disukai. Ya, orang-orang munafik di zaman sekarang itu munafik adalah orang-orang liberal. Kalau disuruh keluar saja dari agama Islam, enggak mau. Tapi mencela Islam. Kan aneh ya? Itu orang munafik. Ya? Orang-orang yang keblinger dengan filsafatnya, dengan logikanya, rasionya, ro'yunya dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنِتَّبَعَ هُدَيْ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Tidak akan rugi, tidak akan malang, tidak akan buntung. Ya, itu jelas. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Ini Al-Quran malah dibilang produk orang Arab. Budaya Arab. Tujuannya apa, Pak? Mereka berkata seperti itu. Kalau Al-Quran adalah budayanya Arab, maka ya, tidak pantas Al-Quran selalu diagung-agungkan. Wahyu yang tidak boleh dibantah. Nggak pantas. Karena dia budaya manusia biasa. Itu tujuannya. Ya, ini musuh dalam selimut di zaman sekarang bagi kaum muslim terutama di Indonesia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini Allah menyebutkan suatu sebab yang mengakibatkan umat ini memperoleh hidayah secara mutlak dengan segala bentuk hidayah, dan Allah menganugerahkannya bagi siapa? Bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya. Yang jelas ayat ini juga menunjukkan ya, surat apa itu? Al-Maidah ayat 16 menunjukkan jawaban tentang kenapa orang-orang kafir, orang-orang bermaksiat disiksa. Itu kehendak Allah. Maka jawabannya, begitulah Allah memberikan petunjuk. Dia yang memilih jalan kesesatan sendiri, maka pantas dia disiksa. Subhanahu wa ta'ala. Allah telah jelaskan, jangan jalan pada jalannya syaitan. Dia malah tetap jalan pada jalannya syaitan. Ini yang disebut dengan yahdi man yasha'u ila shirathin mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Kemudian ayat yang ke-143 kita ingin bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibaih wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Artinya, dan demikianlah, dan demikianlah kami telah menunjukkan, menjadikan kalian umat Islam umat yang adil dan agar kalian menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu di atasnya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari orang-orang yang berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Kalau seandainya itu berat, maka sesungguhnya itu hanya berat kecuali atas orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menghilangkan, menyia-nyiakan keimanan kalian. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sangatlah pengasih dan penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 143. Kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Syekh penulis rahimahullahu taala fadilatul syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ay adlan khiyaran, wa ma 'adal wastu fa atrafu dakhilatun tahtal khatar." Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan atau umat yang adil. Yakni tegak dan terpilih. Sedangkan yang selain pertengahan adalah ujung dan pinggir. Lihat meja ini. Ini tengah meja. Selain pertengahan, ujung dan pinggir. Umat Nabi Muhammad SAW diletakkan di sini. Sebagai umat pilihan. Umat yang menjadi pertengahan antara umat-umat yang lain. Maka kemudian Syekh mengatakan, "Faja'ala Allahu hadhihi al-ummata wasatan fi kulli umuriddin." Lihat ya. Allah menjadikan umat ini sebagai pertengahan dalam segala perkara agama. Kalau kita perhatikan, perkara agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini selalu di pertengahan. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, penulis rahimahullah taala mengatakan wasatan fil anbiya baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. pertengahan dalam keyakinan dan sikap terhadap para nabi. Lihat ya, mulai Syekh menyebutkan contoh-contoh pertengahannya ajaran Islam dalam perihal nabi. Maka umat Islam terhadap para nabi, di antara orang-orang yang melampaui batas terhadap mereka seperti Nasrani. Orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan. Terlalu berlebihan. Anggap di kanan, ya. Dengan orang-orang yang berpaling dari mereka seperti Yahudi, orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa seperti apa? Anak apa? Anak zina. Kebalikannya juga, kaum Yahudi terlalu berlebihan terhadap Uzair. Uzair dianggap sebagai anak Tuhan. Oleh kaum Nasrani juga dianggap sebagai terlalu merendah. Sebagai apa? Juga anak zina. Jadi mereka itu terlalu berlebihan. Di pojok-pojok, di pinggir-pinggir. Umat Islam di pertengahan. Yang mengatakan Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul yang dilahirkan oleh Maryam bintu Imran, yang diberikan oleh Allah kalimat dan ruh padanya. Kalimat Allah yaitu pada waktu itu Allah berfirman, ayakun, jadilah, maka jadilah. Kemudian yang Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh padanya. Ini keyakinan Nabi, keyakinan umat para Nabi. Berbeda dengan keyakinan umat-umat yang lain yang diantara terlalu meremehkan, terlalu merendah, meninggikan. Bahasa Arabnya, baina ifratin wa tafriyut. Diantara terlalu meninggikan, terlalu meremehkan. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, bi an amanu bihim kullihim ala alwajhil laiqi bidzalik, yaitu dengan beriman kepada mereka seluruhnya dengan cara yang benar. Nah, kesalahan orang Yahudi dan Nasrani juga adalah mengimani sebagian dan kafir terhadap sebagian. Kalau kita tidak, apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dari para nabi dan para rasul, kita imani seluruhnya. Ya, ini bentuk pertengahan ajaran Islam dan bentuk kepinggiran ajaran Yahudi ataupun ajaran Nasrani. Mereka beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau kita di pertengahan, beriman kepada nabi-nabi seluruhnya. Taib. Kemudian, wawasatan fis syariah la tashdidatul yahud wa asarahum wa la tahawunun nasara. Subhanallah. Pertengahan ajaran Islam juga pertengahan dalam perihal syariat. Syariat itu ibadah praktis. Ya. Tidak seperti sikap berlebih-lebihannya orang-orang Yahudi dan kesalahan-kesalahan mereka, tidak pula seperti tindakan asal-asalan orang Nasrani. Apa syariat orang Yahudi yang berlebih-lebihan? Mengharamkan unta, kambing, ya, menghalalkan babi. Ini syariat orang Yahudi yang berlebih-lebihan. Ataupun tindakan asal-asalan orang Nasrani. Jadi orang Yahudi dalam perihal ibadah praktis terlalu apa? Berlebihan. Orang Nasrani dalam ibadah praktis terlalu apa? Meremehkan. Makanya lihat sholat mereka, kan? Ngaku agama Nasrani, akan tetapi tidak sholat. Meremehkan. Nah, Islam tidak. Islam pertengahan. Baina ifratin wa tafrit, di antara terlalu sikap berlebihan atau selalu sikap meremehkan. Ya, ini para ikhwah sekalian. Contoh, kemudian Syekh menyebutkan satu contohnya. Wa fi babit taharah wal mata'im la kal yahud alladhi la tasihhu lahum salatun illa fi bai'ihim wa kana'isihim wa la yutahhiruhumul ma' minan najasat wa qad hurimat 'alaihim at-tayyibat uqubatan lahum wa la kan nasara alladzina la yunajjisuna syai'an wa la yuharrimuna syai'an bal abahu ma dabba wa daraj. Artinya pertengahan di dalam perihal bersuci dan makanan. Paragraf terakhir, lihat. Tidak seperti Yahudi. Jadi ajaran Islam itu pertengahan dalam perihal makanan dan bersuci. Tidak seperti Yahudi yang menurut mereka suatu sholat tidak akan sah kecuali di tempat ibadah dan biara-biara mereka. Islam kan tidak seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilatil ardu liyal masjid, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Salah satu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah adalah Allah menjadikan bumi manapun bisa dijadikan tempat sholat dan sujud. Boleh enggak sholat di gereja? Kalau begitu. Boleh, asalkan tidak ada satu fitnah. Ya, yang kedua tidak ada patung-patung salib. Berhala-berhala salib. Karena berdasarkan hadis ini tadi, dan dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan tempat sujud. Ya, asalkan tidak ada simbol-simbol keagamaan di dalam itu seperti gambar-gambar Yesus, ya kemudian patung-patung Bunda Maryam dan semisalnya. Nah, orang Yahudi tidak seperti itu. Orang Yahudi tidak memperbolehkan mereka sholat kecuali di biara mereka, kalau bahasa kita di masjid mereka. Ya, makanya akhirnya mereka terlalu berlebihan. Dan tidak pula air mensucikan mereka dari najis-najis. Orang Yahudi kalau baju kena najis itu tidak bisa dicuci dengan air, habis itu hilang najisnya, dianggap hilang. Tidak, mereka bakar itu bajunya. Jadi kalau seandainya di sini kena najis, mereka potong atau mereka bakar sampai habis najisnya. Kalau sini lagi kena, bakar lagi terus sampai habis. Seperti itu mereka. Ingin bertobat dengan membunuh diri, terlalu berlebihan. Bertobat, jadi kalau seandainya bapak misalkan ada seorang misalkan berzina, minum khamar, berjudi, ya, maka kalau ingin bertobat dia bunuh diri. Nah, ini ajaran kaum Yahudi. Dan sesungguhnya telah diharamkan atas mereka makanan yang baik sebagai suatu hukuman bagi mereka. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran mengharamkan atas mereka beberapa makanan-makanan yang baik. Makanan-makanan yang asalnya dihalalkan, tetapi karena mereka mengharamkan, mereka berbuat zalim, kaum Yahudi berbuat zalim, akhirnya diharamkan oleh Allah makanan-makanan baik tersebut. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 160, Allah berfirman, jadi dalil, dan sesungguhnya telah diharamkan atas mereka makanan yang baik sebagai suatu hukuman bagi mereka, itu dalilnya surat An-Nisa ayat 160. Ya, surat An-Nisa ayat 160. Allah berfirman, فَبِذُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Surah Nisa ayat 160-161. Artinya, akibat kezaliman dari orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik, yang padahal telah dihalalkan untuk mereka. Ini sebab yang pertama. Wadzalim. Dengan mensyirikan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diharamkan hal-hal yang baik. Maka hati-hati bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sering tidak taat pada Allah, yang sering membantah hukum Allah, jangan-jangan seretnya rezeki kita gara-gara maksiat kita. Yang aturan kita bisa membelinya, tapi karena kezaliman kita, maka akhirnya seperti Yahudi, diharamkan kehalalan untuk mereka. yang baik-baik tidak diberi oleh Allah. Ini hati-hati. Jangan sampai kau seperti kaum Yahudi. Sebab yang kedua yang menyebabkan mereka diharamkan hal-hal yang baik adalah karena menghalang-halangi jalan Allah. Ini kebanyakan mereka. Sebab ketiga, makan harta riba. Ini perhatikan ya. Makan harta riba. Padahal sudah dilarang atas mereka. Sebab yang keempat, yaitu makan harta manusia dengan kebatilan. Empat penyebab seret rezeki. Catat tuh. Empat penyebab seret rezeki. Empat penyebab kehalalan dirubah menjadi keharaman. Susah mendapatkan yang halal. Yang pertama, berbuat zalim. Yang kedua, menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang ketiga, makan harta riba. Empat, makan harta orang lain tanpa kebenaran atau dengan kebatilan. Ya, sudah? Ya, sebentar. Saya lanjutkan paragraf ini biar selesai. Tidak pula seperti Nasrani yang sama sekali tidak menganggap sesuatu pun najis. Lihat, ini kebalikannya. Kalau Yahudi terlalu berlebihan, kalau najis tidak bisa dibersihkan dengan air, harus dipotong bajunya ataupun bahan yang kena najis tersebut. Kalau Nasrani enggak ada yang namanya najis. Makanya mereka kencing seenaknya. Ya, mereka beristinja seenaknya. Tidak ada yang namanya najis. Habis berkumpul dengan istri, tidak ada yang namanya mandi wajib. Jadi ada teman saya, orang Filipin masuk Islam, kemudian istrinya masih dalam keadaan Nasrani. Kan boleh. Maka istrinya tidak berubah, tetap digaulinya, tetap rainya. Ketika sudah bergaul, setiap kali habis bergaul, dia mandi. Celak perbuatan suaminya. Kata dia, semenjak kamu pindah agama, kamu menganggap saya najis ya. Maka sebenarnya kan tidak, itu syariat Islam. Karena dalam keadaan junub. Orang-orang ahlu kitab, orang-orang Nasrani, mana junub? Tidak ada. Yang namanya najis, tidak ada. Nah, ini perbedaan antara terlalu berlebihannya ajaran Yahudi, terlalu meremehkannya ajaran Nasrani. Kita lanjut. Dan tidak pula mengharamkan sesuatu pun. Akan tetapi mereka membolehkan segala yang berjalan maupun yang merangkak. Yaitu maksudnya hewan. Tidak ada yang haram untuk mereka. Tidak ada. Ya, tidak ada yang haram. Mau babi kah, mau anjing kah, mau ini kah. Tidak ada yang haram. Sedang kesucian kaum muslim adalah kesucian paling sempurna dan paling lengkap. Ini yang disebut dengan ummatan wasatan. Umat yang pertengah. Bersyukurlah menjadi umat Islam yang ajarannya itu pertengahan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Mungkin ada yang bertanya. Tidak ada? Ya, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin di luar tema ini Ustaz. Silakan. Kebetulan waktu datang Ustaz Irwandi itu menyatakan bahwa apa namanya, pensiun itu adalah waris. Pensiunan dari pegawai misalnya ke ibu itu adalah waris. Berarti jelas hukumnya waris. Cuma dalam hal apa namanya, di pemerintahan kita itu bukan waris, itu adalah tunjangan janda. Nah, itu yang jadi permasalahan, jadi membingungkan saya. Kalau waris jelas setiap bulan dibagi kan sesuai hukum waris. Tapi kalau di pemerintah, karena orang tua kita pegawai, itu ibu kita, bapak kita meninggal, itu kan tunjangan ke janda, tunjangan janda namanya. Tunjangan janda. Iya. Tapi kalau tunjangan duda nggak ada. Ada juga. Ada. Kalau istrinya apa namanya? Kalau istrinya pegawai, suaminya swasta, itu tunjangan duda. Terus kalau anaknya masih dalam tanggungan, itu tunjangan anak. Kebetulan anaknya udah besar-besar, tidak ada lagi tunjangannya. Tidak ada lagi. Cuma yang ada tunjangan janda nantinya. Tunjangan janda dan tunjangan anak, Pak. Kalau masih kecil anaknya. Kecil, ya. Tapi kata Pak Irwandi, itu adalah waris. Nah, itu yang jadi bingungan saya, Pak. Ya, kalau beliau memberi fatwa seperti itu, maka bisa dikondisikan, Pak. Tidak mengapa disebut oleh pemerintah tunjangan janda atau anak atau duda. Akan tetapi kita hitung kan gini. Seorang yang mendapatkan pensiunan itu kan per bulannya bisa diperkirakan berapa. Nah, kemudian sampai kapan kemudian dihitung. Nah, nanti mungkin bisa dikondisikan ahli-ahli waris mendapatkan bagian seperti itu. Paham maksud saya, Pak? Paham ya? Jadi per bulannya yang pensiun ini dapat berapa, kemudian setelah itu nanti dikalikan dengan sampai berapa dia, sampai berapa tahun misalkan tunjangan tersebut, maka kapan yang pensiun ini meninggal, tentunya nanti anaknya kan dapat dana pensiun, tunjangan pensiun kan. Dapat lagi tetap. Kalau sudah meninggal, sudah dewasa anaknya nggak dapat lagi. Enggak, maksud saya ketika sang pensiun ini, pegawai pensiun meninggal, anaknya masih kecil, istrinya tetap dapat tunjangan. Sampai kapan? Sampai istri itu meninggal. Baik, sampai istri itu meninggal berarti dihitung, Pak, ya, hitung dengan perakiraan misalkan. Dia per bulan dapat 1,5 juta. 1,5 juta kali berapa umur istri tersebut. Kalau seandainya sisa umurnya, kita tidak mengetahui kan. Yang jelas, yang paling mudah, saya juga sependapat dengan Ustadz Erwani bahwasanya itu adalah warisan. Karena itu ya. Kalau kita perhatikan definisi waris adalah at-tarikatu ma tarakahu al-mayyitu minal mal ba'da mautihi. Apa yang ditinggalkan oleh si mayat setelah meninggalnya. Nah, ketika itu waris, maka harus dibagi. Ya, harus dibagi. Cuma di sini Ustaz, kalau kita ini meninggal, anak tidak akan dapat lagi, habis itu. Ya sudah selesai, tidak mengapa. Berarti harta warisnya sudah dibagi, sudah terbagikan. Kalau sudah terjadi ya ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja kita untuk ibu kita, toh itu ibu kita juga, ya. Ikhlaskan saja bahwasanya harta kita itu peninggalan bapak, ya, diambil oleh ibu kita. Tidak mengapa. Jadi sebenarnya kalau setiap bulan ya dibagi kepada setiap ahli waris. Ya, dibagi per berapanya, misalkan ahli warisnya ada 9, bagi 9 sesuai dengan pembagian warisan tersebut. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.